Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita melanjutkan bahasan fiqih kitab nikah tentang bab al-iddah. Tentang iddah. Apa yang disebut dengan iddah atau definisinya atau ta'rifnya? Iddah adalah ayyamun tantaziru fiha al-mar'atu ba'da talaqin aw mauti zawjin fala tatazawwaj. Iddah itu adalah hari-hari yang mana si wanita menunggu di dalamnya untuk tidak nikah setelah dia dicerai atau ditinggal wafat suami. Di sini ini hari-hari yang di situ wanita menunggu di mana dia tidak boleh menikah setelah apa dia ditolak atau ditinggal wafat oleh suaminya. Berarti kalau di sini kan habis tolak atau tinggal wafat, berarti kalau fasakh gitu kan tidak termasuk iddah. Makanya orang yang difasakh seperti yang khulu itu kan, atau yang kemarin kaitan dengan li'an itu kan fasakh. Itu tidak ada iddah, tapi yang ada namanya istibra. Istibra. Makanya dalam dalam khulu kan, wanita yang khulu dia istibra-nya cuma 1 bulan. Itu perbedaan kenapa kalau tolak, perbedaan kalau ulama yang mengatakan tolak berarti mengikuti iddah wanita yang ditolak. Tapi kalau yang mengatakan fasakh berarti tidak ada iddah, yang ada istibra. Nah, di sini definisi iddah itu adalah ayyamun tantaziru fiha al-mar'atu ba'da talaqin aw mauti zawjin fala tatazawwaj. Jadi hari-hari yang mana si wanita menunggu di dalamnya setelah dia talak atau ditinggal wafat suaminya di mana dia tidak menikah. Hukumnya, hukum iddah itu adalah ulama telah ijma atas wajibnya iddah. Ajma'al ulama ala wujubiha. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditolak mereka menunggu selama 3 quru. Di sini dakwah. Jadi makna khobar, lafaznya khobar, tapi maknanya adalah amar. Ini wanita-wanita yang ditolak, hendaklah mereka menunggu selama 3 quru. Juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang yang ditinggal wafat oleh suami, walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna aswajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian, para suami, dan mereka meninggalkan istri-istri, maka hendaklah istrinya itu menunggu selama 4 bulan 10 hari. Di sini, yang ditinggal wafat suami, mereka beriddah 4 bulan 10 hari. Jadi iddah itu adalah hukumnya wajib. Makanya ulama sepakat, haram menikah di dalam masa iddah. Dan pernikahan yang dilakukan di masa iddah itu nikahnya batil, tidak sah. Kemudian sekarang macam-macamnya, aqsamuha, macam-macam iddah. Yang pertama, al-mar'atu ghairul madkhuli biha. Wanita yang belum pernah didukhul, baru akad nikah, belum didukhul sama sekali. Maka apa? La iddata laha. Tidak ada iddah. Jadi ketika wanita ini akad nikah, pria dengan wanita akad nikah, terus belum duhul, langsung dicerai. Langsung dicerai. Maka si wanita langsung apa? Lepas bainuna sugro. Tidak ada iddah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Hai orang-orang yang beriman, bila kalian menikahi wanita-wanita mukminah terus kalian mencerai mereka sebelum kalian menggauli mereka, maka tidak ada kewajiban iddah atas mereka. Tidak ada iddah. Jadi ketika makanya umpamanya bercanda itu kan berakad nikah itu apa? Bercanda yang mengeluarkan apa kalimat talak langsung lepas. Tidak ada iddah. Kemudian yang kedua, iddatul mutallaqah allati tahidu al-madkhuli biha salasu haidatin. Iddahnya wanita yang ditolak, yang dia biasa haid, tapi sudah pernah digauli. Ini wanita, dia biasa haid, dia pernah didukhul, dalam arti udah apa, rumah tangga biasa, dalam arti habis akad pernah mendukulnya. Kalau dia dicerai bagaimana? Maka iddahnya apa? Salasu haidat. Tiga kali haidan. Ini tentunya berdasarkan apa? Perselisihan para ulama tentang makna quru itu kan. Karena banyak ulama merojihkan makna quru itu adalah tiga kali quru itu adalah suci. Berarti tiga quru tiga kali sucian. Kalau yang mengartikan quru adalah haid, berarti tiga kali haidan. Dan di sini penulis di sini mengatakan tiga kali haid, berarti mengambil pendapat mengatakan tiga kali haid. Tapi kita kembalikan kepada makna quru saja kan, tiga quru. Kenapa wanita ketika dicerai dalam posisi apa? Suci kan ya? Suci kan? Ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li iddatihinna. Hai nabi, jika kalian mencerai wanita, maka hendaklah mencerai mentalak di masa iddahnya. Masa iddah apa? Suci, karena ke waktu haid itu tidak boleh dicerai. Di sini ayat tahidu summa tathuru summa tahidu summa tathuru summa tahidu. Berbeda kalau di sini, kalau kita mengambil pendapat yang tiga quru artinya tiga kali suci, itu lebih cepat. Sekarang nih perempuan dicerai dalam kondisi suci kan, ini sudah dihitung, ini satu quru, datang haid pertama, terus datang suci kedua, datang haid kedua, datang suci ketiga, datang haid ketiga, dia sudah lepas, sudah selesai apa iddahnya, lebih cepat kan. Tapi kalau quru ini maknanya haid, itu lebih panjang, karena di sini apa, sekarang kan dicari lagi masa suci, berarti datang haid pertama itu satu quru, datang suci kedua, haid keberapa, kedua quru suci ketiga ya, haid ketiga ya, baru suci keempat ya, baru boleh nikah. Berarti lebih lama kan kalau quru ini maknanya haid. Dan yang rajih adalah quru itu maknanya adalah suci. Makanya dalam asar innamal aqra al adhar, quru itu adalah suci itu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya wanita yang ditolak, yang biasa haid, yang pernah digauli, iddahnya tiga quru adalah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan wanita-wanita yang dicerai maka hendaklah mereka menunggu selama masa tiga quru. Itu iddah wanita yang dicerai, yang sudah pernah digauli, yang dia biasa haid. Selanjutnya yang ketiga, iddatul mutallaqati allati la tahid wal madkhuli biha salasatu ashhur. Iddah wanita yang dicerai, yang ditalak, yang dia tidak haid, baik tidak haid karena masih kecil ya, belum balik nikahnya, atau sudah menopause itu kan, Dan dia sudah pernah didukhul. Jadi wanita yang dicerai sudah pernah didukhul, tapi dia tidak haid. Maka iddahnya itu adalah 3 bulan. 3 bulan berdasarkan di sini baik dia karena tadi menopause atau karena kecil kan, masih kecil. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur." Dan wanita-wanita yang sudah putus ada putus asa dari haid, sudah menopause dari kalangan istri-istri kalian, bila kalian ragu tentang apa iddahnya, tentang haidnya, maka iddahnya itu 3 bulan. Terus juga dalam ayat wallai lam yahidna, kan, dan juga wanita yang tidak haid berarti yang masih kecil, yang masih kecil 3 bulan juga, yang belum haid, yang sudah menopause juga 3 bulan. Adapun wa amma in kanat min zawatil haydhi wa lam tarahu ka'adatiha wa lam tadri ma sababun qita'ihi fa inna iddataha sanah tatarabbasu 9 ashhurin li bara'ati rahmi wa 3 ashhurin kal ayisati li qada'i umara ibnu al-khattab bidzalika wa lam yunkirhu ahadu min as-sahabah. Adapun kalau dia itu wanita yang biasa haid. Namun pas apa saat ditolak itu dia tidak melihat haidnya seperti kebiasaan dan juga dia tidak tahu sebab terputusnya haid ini. Kalau yang menopause kan sudah terbiasa tidak keluar lagi. Ini biasa, tapi tiba-tiba berhenti tidak tahu sebab berhentinya itu. Maka iddahnya apa? Sana. 1 tahun. 9 bulan untuk apa pengosongan rahim, yakin rahim itu apa kosong. Nah terus yang 3 bulan lagi seperti wanita yang tidak haid, kan tidak haid apa 3 bulan kan, itu kalau wanita yang biasa haid terus tidak melihat haidnya dan tidak tahu sebab kenapa haid itu terputus, maka iddahnya 1 tahun, yang mana 9 bulannya untuk pengosongan rahim, meyakinkan kosongnya rahim, dan 3 bulan sebagai iddah orang yang sudah terputus dari haid. Ini berdasarkan keputusan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu di hadapan para sahabat dan tidak seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Kemudian selanjutnya, iddatul mutawaffa anha zawjuha 4 ashhurin wa ashr. Iddah wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Sawa'un kanat madkhulan biha au ghairu madkhul biha. Sama saja baik dia itu yang sudah pernah didukhul maupun belum. Umpamanya gini, yang sudah didukhul kan biasa mafhum ya. Ini yang belum akad nikah, baru selesai akad nikah apa langsung meninggal si suaminya. Iddahnya apa? 4 bulan 10 hari. Karena Allah mengatakan walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihin 4 ashhurin wa ashra. Dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian dan mereka meninggalkan istri-istri, naklah istri mereka itu menunggu selama 4 bulan 10 hari. Ini kan umum ya, baik yang madkhul biha ataupun yang ghair madkhul biha, baik yang sudah didukhul maupun yang belum. Juga ada putusan Rasulullah kepada Barwa bintu Wasyiq ketika Ibnu Mas'ud ditanya tentang seorang wanita yang dinikahi belum didukhul, belum disebutkan maharnya berapa, terus apa meninggal dunia si laki-lakinya, belum didukhul, belum dikasih mahar, maharnya belum disebutkan juga. Di sini disebutkan kata Ibnu Mas'ud, laha mislu sadaqi nisaiha la waqsa wa la syatata. Dia punya hak mahar seperti normalnya keumuman wanita semacam dia. Terus walaha al-miras, dia punya warisan juga, wa alaihi al-iddah, dan dia wajib beriddah. Padahal belum didukul, kan? Terus seorang hadir mengatakan, Rasulullah telah memutuskan kepada Barwa binti Wasyiq seperti apa yang kau putuskan. Jadi di sini diantaranya yang belum idhul, iddahnya berapa? 4 bulan, 10 hari walaupun tadi yang ditinggal wafat, walaupun belum idhul. Ayat ini khusus bagi yang tidak hamil. Tinggal wafat tapi tidak hamil. Adapun yang apa iddatul hamil, iddahnya wanita yang sedang hamil, tantahi biwad'il hamli, selesai dengan melahirkan. Baik dia itu wanita yang mutallaqah, yang dicerai, ataupun wanita yang ditinggal wafat suaminya. Jadi baik dia wanita yang dicerai ataupun ditinggal wafat suaminya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna, dan wanita-wanita yang sedang hamil maka masa waktu mereka beriddahnya itu sampai mereka melahirkan. Di sini kan umum, tidak disebutkan mutalaqah, tapi apa, wa ulatul ahmal, yang sedang hamil, baik dia yang ditinggal wafat maupun yang dicerai. Dan juga berdasarkan hadis Subai'ah al-Aslamiyah, di mana ia meninggal, apa, suaminya meninggal dunia, dia sedang apa, hamil. Terus apa, setelah 40 hari melahirkan, terus datang kepada Rasulullah SAW, fasta'azanatu antankiha fa'azinalaha fa'nakahat, datang kepada Rasul minta izin untuk menikah, maka Rasul pun mengizinkan untuk menikah. Itu setelah 40 hari. Bukan 40 hari, 7 hari. Anha nufisat ba'da wafati zawjiha bilayalin. Berapa hari, berapa malam setelah wafat suaminya. Di sini juga hadis Ummu Salamah, di sini masih kaitan dengan Subai'ah, ia ditinggal wafat suaminya sedang hamil, terus dilamar oleh Abu Sanabil, kemudian Subai'ah tidak mau. Kemudian Abu Sanabil mengatakan, demi Allah kamu tidak pantas nikah sampai kamu beriddah dengan waktu yang paling panjang. Waktu yang paling panjang adalah kalau seandainya, kan di sini sedang hamil, terus ditinggal wafat. Kalau seandainya hamilnya masih muda, terus lewat 4 bulan 10 hari, kan masih belum lahir, sampai melahirkan. Itu kan yang paling panjang. Atau umpamanya, seandainya hamilnya udah 9 bulan, melahirkan sebulan, berarti nunggu 4 bulan 10 hari yang paling panjang. Itu kata Abu Sanabil. Maka, tidak lama itu kan, 10 hari dari itu melahirkan, terus datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasul mengatakan, inkahi, silakan kamu nikah. Hadis surat Imam Al Bukhari dan Muslim. Jadi di sini yang hamil, pokoknya dengan melahirkan, baik dia ditinggal wafat suami maupun dia ditolak. Kemudian iddatul mustahabah, iddahnya wanita yang mustahabah, yang dia keluar darah penyakit, bukan haid, terus menerus keluar dari kemaluannya darah. Di sini apa? Turai al-mustahabatu 'adataha fil haidi wa tuhri. In kanat tumayyizu 'adataha fa in madat thalathu haidatin intahatil muddah. Wa in kanat ayyisatan tantahi iddatuha bi thalathati ashhurin. Wanita yang mustahadah, dia memperhatikan kebiasaannya dalam masa haid dan masa suci. Bila dia bisa membedakan kebiasaannya, bisa membedakan kebiasaannya. Kalau seandainya Berarti kan dia tahu itu haid atau bukannya. Berarti kalau sudah selesai 3 kali haid, selesai masa iddah. Tapi kalau ternyata dia itu tidak haid, dalam arti itu adalah murni mustahadah, berarti dia iddahnya seperti wanita yang sudah menopause 3 bulan. Itu kaitan dengan macam-macam iddah. Kemudian sekarang tanbihat catatan-catatan. Idza kanatil mar'atu fi iddati talaqin raj'iyyin summa mata anha zawjuha, bila wanita sedang masa iddah talak raj'i, sedang masa iddah talak raj'i, kemudian tiba-tiba suaminya meninggal dunia. Fatantaqilu min iddati talak ar-raj'i ila iddatil wafah, maka dia pindah dari iddah talak raj'i ke iddah wafat. Umpamanya ini sudah 3 kali sudah sebentar lagi umpamanya kan mau habis masa iddah talak raji, tiba-tiba suaminya meninggal dunia, berarti ya dari sejak meninggal dunia suaminya dia nunggu 4 bulan 10 hari. Wa amma idza kanat fi talaqin ba'inin wa mata zawjuha fatuk milu iddat talak al ba'in. Adapun kalau dia dalam masa talak ba'in, talak bain yang talak 3 itu kan. Terus si suaminya meninggal dunia, maka dia tetap melanjutkan apa? Iddah talak bainnya. Kenapa? Karena hubungan antara dia dengan tadi suaminya yang mentalak 3 itu sudah apa? Putus total. Berarti ada talak itu hanya untuk bukan hak suami untuk merujuk, tapi untuk kebebasan apa? Rahim itu. Kemudian idza taddatil mar'atu bil haidhi fa hadat marratan aw marrataini thumma ayisat minal mahidhi fa innaha tantaqil iddati ila iddati salasati asyhurin. Bila wanita beriddah dengan haid, di mana dia haid 1 kali, 2 kali, terus tiba-tiba apa? Menopause, berhenti apa? Haidnya, maka pindah ke 3 bulan. Dari sejak ditolak gitu kan. Bukan sejak menopause, tapi sejak ditolak itu. Kemudian idza kanatil mar'atu shaghiratan aw kabiratan fi sin wa lam tahid falamma madha shahrun min iddatiha ra'atid dam fatantaqilu min iddatil ashhur ila iddatil hayd walakin idza tammatil iddatu thumma ja'a al hayd fala yu'taddu bihi. Bila wanita masih kecil atau sudah menopause, sudah tua, dan dia tidak haid lagi, kemudian tatkala telah berlalu 1 bulan dari masa haidnya, dari masa iddahnya, dia melihat darah. Jadi wanita yang kecil ditalak sudah 1 bulan, tiba-tiba ada darah, atau yang tadi yang menopause tiba-tiba haid lagi, maka dia pindah dari iddah bulanan ke iddah quru itu. Tadinya 3 bulan pindah jadi 3 quru. Sesuai dengan perbedaan tadi 3 suci atau 3 kali haid. Akan tapi kalau sudah selesai iddahnya, ini yang tadi iddah dengan bulan itu sudah selesai iddahnya, sudah 3 bulan selesai, tiba-tiba lihat darah haid, tidak dianggap. Sudah selesai masa iddahnya. Kemudian idza taddatil mar'atu bil ashhur awil haidhi summa ظهر لها حمل بعد ذلك فتنتقل الى عده الحمل الى عده الحامل. Bila wanita beriddah dengan bulanan atau dengan quru, dengan haid atau sucian, kemudian ternyata nampak dia sedang hamil, maka pindah kepada iddah wanita yang sedang hamil. Kemudian yajibu 'alal mu'taddati an talzima bait az-zawjiyah. Wanita yang sedang menjalani iddah wajib tinggal di rumah apa? Zawjiyah, rumah suami atau rumah yang dia memang tinggal di situ. Rumah tangganya. Wala yahillaha an takhruja minhu, tidak halal dia keluar darinya. Wala yahillu li zawjiha an yukhrijaha minhu, tidak halal juga si suami mengeluarkan dia dari rumahnya itu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayuhan Nabi, idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul iddah. Di sini yang kaitannya wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayatina ila al-ayah. Di sini wala tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kalian apa? Mengeluarkan mereka dari rumah mereka. Dan juga mereka maksud wanita wala yakhrujna, jangan keluar juga. Maksudnya pindah rumah itu. Bukan maksudnya tidak boleh keluar dari rumah untuk kebutuhan, maksudnya pindah rumah tidak boleh. Kemudian yajibu 'alal mar'ati al-mutawaffa 'anha zawjuha alla takhruja minal baiti illa lil hajati ad-daruriyah. Wanita yang ditinggal wafat suami wajib untuk tidak keluar dari rumah kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak. Sebagaimana dia wajib juga menjalani masa al-hidad. Hidad itu masa berkabung. Ihdad. Berdasarkan hadis Ummu Athiyyah. Dia mengatakan, kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fauqa salasin illa ala zawjin arba'ata ashurin wa ashra. Wala naqtahilla wala natatayyaba wala nalbasa sawban masbughan. Mutafakun alaih. Kami dilarang untuk berkabung terhadap mayit lebih dari 3 hari. Kecuali terhadap suami. 4 bulan, 10 hari. Dan kami tidak boleh pakai cara. Tidak boleh pakai wangian. Tidak boleh pakai pakaian yang dicelup. Pakaian yang menarik warnanya. Jadi yang namanya ihdad berkabung itu adalah wanita diam di rumah, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh pakai celak, ya, tidak boleh pakai pakaian yang menarik laki-laki. Itu namanya ihdad. Kemudian, yajibu ala man malaka amatan alla yato'aha hatta yastabri'aha. Orang yang punya hamba sahaya, budak, wanita, dia tidak boleh menggaulinya sampai apa? Menyuruhnya istibra. Fa in kanat tahid fa haidah. Kalau dia wanita yang haid, maka 1 kali haid. Wa in kanat hamilan fa biwad'i hamliha. Kalau dia hamil, maka dengan melahirkan istibra-nya. Wa kadzalikal hurrah idza wuti'at bi syubhatin aw ghasbin. Begitu juga wanita merdeka. Kalau dia digauli dengan syubhat. Contoh syubhat apa? Syubhat itu seperti yang umpamanya orang ini menikah dengan perempuan. Enggak tahu itu perempuan sedang masa iddah. Kan digauli kan pernikahan batil kan? Tapi apa disebut zina tidak? Enggak. Karena tidak tahu kan? Itu namanya nikah dengan apa? Menggauli dengan syubhat. Atau orang nikah itu kan? Ada nih, dinikahkan dengan punya ada seorang ayah punya anak 2, punya kembar itu kan, terus ada si laki-laki dinikahkan dengan salah seorangnya, terus punya dia tidak bisa membedakan, akhirnya menggauli yang bukan istrinya, dikira istrinya, itu kan digauli dengan syubhat kan, bukan zina. Kalau terjadi anak itu anak nasab kepada si laki-laki itu, tapi itu namanya menggauli dengan syubhat atau ghasbin atau dengan perkosa itu kan seperti banyak kasus. Maka di sini falabuddalah min iddah, maka dia wajib iddah maksudnya istibra ya di sini. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang sabaya awtas, tawanan-tawanan pada perang awtas. Rasul mengatakan la tuta'u hamilun hatta tadu'a wala ghairu dzati hamlin hatta tahidu haidatan. Yang sedang hamil tidak boleh digauli sampai melahirkan dan yang tidak hamil tidak boleh digauli sampai dia haid 1 kali. Jadi hamba saya atau baik dia dapat langsung dari peperangan atau kan beli itu kan, itu tidak boleh digauli sampai istibro satu haid atau dengan melahirkan. Kecuali kalau hamba saya tersebut apa masih gadis, masih dalam arti apa masih beker gitu kan, itu tidak wajib istibro. Begitu juga tadi wanita yang pernah digauli orang baik dengan sebab diperkosa atau karena sebab digauli karena dengan sebab syubhat, tidak boleh apa tidak boleh dinikahkan kecuali setelah istibro. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.